Spesial untuk aparat keamanan yang bertugas. Selamat bertugas Bapak. Anak-anakku RAC. Mohon datang di Indonesia. Dari Arbor. Pak Yanto, jenenge nyuwun lagu wajib nggih, kula paringi. Request lagu ini spesial buat Bapak Yanto. Iki lho wonge. Dan selamat